Firu. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd, fa inna astaqal hadits kitabullah wa akhir hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalatin finnar. Para ikhwan akhawar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita untuk berhadir pada malam hari ini, melanjutkan pembahasan kita tentang pembahasan kitab Sikap Moderat Ahlussunnah Jamaah di antara berbagai aliran. Puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tak lupa pula salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kita diberikan kekuatan dan kesabaran dari Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan sunnah beliau, mempelajarinya serta mengamalkannya. Kita masih menjelaskan tentang poin-poin sikap moderat Ahlussunnah Jamaah di dalam mengimani nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Pada pembahasan lalu telah dimulai menjelaskan sekilas tentang kelompok-kelompok yang menyimpang dalam mengimani sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu ahlut ta'til wa ahlut tasybih. Kemudian setelah itu dijelaskan tentang pandangan ahlus sawa'is sabil, yaitu orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus, wa hum ahlussunnah jamaah. Kemudian pembahasan berikutnya adalah tentang kaidah-kaidah yang dipakai oleh Ahlussunnah Jamaah dalam mengimani nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, agar mudah di dalam memahami nas-nas dan dalil-dalil tersebut, sehingga ulama menyimpulkan dari dalil-dalil kaidah-kaidah yang dapat memudahkan di dalam memahami tentang nas-nas atau dalil-dalil yang berkenaan dengan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka pembahasan pada malam hari ini berkenaan dengan kaidah-kaidah, ya, sebetulnya ini di antara kaidah yang dipegang oleh Ahlussunnah Jamaah di dalam memahami nas-nas yang berkenaan dengan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan para ahlu kalam menamakan nas-nas tersebut nas mutasyabihat. Ya, nas mutasyabihat. Tapi ahlu sunnah tidak menamakan nas tersebut mutasyabihat, karena bukanlah bagian hal-hal yang tersyabu dalamnya, kecuali bila dependisi ayat mutasyabihat itu adalah sesuatu yang wajib diimani. Ini karena di antara penjelasan para ulama adalah ayatul muhkamat ma yu'malu biha. Itu yang diamalkan. Berkenaan dengan perintah dan larangan secara tegas dan jelas. Jadi ayat-ayat yang berkenaan dengan hukum-hukum disebut ayat muhkamat. Tapi bila ayat berkenaan dengan hal berkenaan dengan iman, iman isi kepada Allah, peristiwa-peristiwa yang gaib, pada hal yang hari kiamat, ya, peristiwa-peristiwa hari kiamat, disebut ayat mutasyabihat, dengan artian bahwa ayat-ayat yang menuntut untuk diimani dan diyakini. Dan berapa pengertian ayat muhkamat dan mutasyabihat menurut para ahli tafsir dan juga para ahli ta'wil dan juga menurut ahli usul fiqh dan beberapa ulama disiplin ilmu lainnya. Baik. Pembahasan ini akan dibahas, ya, ada 6 kaidah yang disebutkan oleh penulis kitab Wasatiyatu Ahli Sunnah Bainal Firaq ini. Walaupun kaidah-kaidah ini sebetulnya sering diulang-ulang oleh Syekh Islam Taimiyah dalam beberapa kitab beliau, dan secara ringkas beliau membahas kaidah-kaidah ini dalam kitab beliau, yaitu At-Tadmuriyah, Risalah Tadmuriyah, dan Risalah Al-Adan Fatawa Al-Hamawiyah. Kemudian dikumpulkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab beliau Al-Qawa'idul Muslah. Al-Qawa'idul Muslah. Baik. Pertama dijelaskan ini, kaidah pertama adalah yaitu alla yusafullahu azza wa jalla illa bima wasafi nafsa. Tidak boleh menetapkan sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala kecuali yang Allah tetapkan untuk dirinya. Jangan dikarang-karang sendiri, jangan dibuat-buat sendiri. Allah punya sifat begini, tidak bisa. Hal itu hak veto bagi Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah yang tahu, lebih tahu tentang dirinya. Atau tidak disifatkan langsung dengan syarat, maka tidak boleh. Jadi pertama adalah dalil untuk bicara tentang sifat, tentang dan sifat dan nama-nama Allah harus terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah. Bukan berdasarkan kias-kias, ya, logika-logika. La yutajawasul Quran wal hadith. Tidak boleh melampaui Al-Quran dan hadith. Itu pokok yang pertama. Dasar dalam penetapan nama dan sifat tersebut harus berdasarkan ada dalil dalam Al-Quran dan Sunnah. Jika tidak terdapat penamaan dan sifat tersebut dalam Al-Quran Sunnah, maka tidak boleh disifatkan Allah dengan sifat tersebut dan juga tidak boleh dinamakan Allah dengan nama tersebut. Ya. Cuma penamaan Allah umpamanya dengan Maha Karya atau nama-nama yang tidak terdapat dalam Al-Quran Sunnah. Tapi nama-nama Allah boleh diterjemahkan. Ar-Rahman, ya, Maha Pengasih, Ar-Rahim, Maha Penyayang, Al-Karim, Maha Pemurah, Al-Quddus, yang Maha Suci, Al-Azim, yang Maha Agung, dan seterusnya. Boleh diterjemahkan. Tapi bila tidak ada nama tersebut di dalam Al-Quran dan Sunnah, maka tidak boleh. Demikian pula sifat. Sebenarnya diungkapkan oleh Mutarrif, ya, seorang ulama tabi'in, menyebutkan ungkapannya. Banyak orang-orang hari ini mencoba mengatakan bahwa paham salafi itu adalah, ya, kebetulan ada berapa kali saya ikuti dari orang-orang yang berbicara tentang salafi atau wahabi, tapi mereka tidak mengerti apa hakikat dari pemahaman salafi itu. Jadi mereka hariskan, kalau malam tadi di sebuah seminar mereka adakan, itu mengatakan yang pertama mencetuskan istilah ini adalah Imam Malik, yaitu tentang ketika ditanya dengan istiwa ma'lum, ya, wa kaifu majhul, wa su'alun bid'ha, wa ilmun bi wajib. Tadi ya, yang pertama konsep memahami seperti itu adalah Imam Malik. Dan lagi sebagai mereka mengatakan membuat garis Imam Ahmad, Ibnu Taimiyah, Muhammad Wahab. Kalau dibaca buku Fushail Ibnu Taimiyah, apakah dia mengambil dari Imam Ahmad saja? Kalau dibaca buku Syekh Muhammad Wahab, apakah yang diambil itu hanya perkataan Ibnu Taimiyah saja? Ya. Mereka buat kalimat salaf itu adalah menafikan kepada penisbaan manhaj al-sunnah kepada perorangan. Maka tidak dinisbahkan kepada orang seorang tertentu. Beda dengan Asy'ariyah menisbahkan paham mereka kepada imam tertentu. Maturidiyah juga, Mu'tazilah demikian, Jamiyah juga. Tapi al-sunnah menisbahkan pahamnya kepada jamaah para sahabat, tidak memakai logo apa namanya personal tertentu yang mereka fanatik, yang mereka semua ambil pendapatnya, yang tidak boleh bergeser, tidak ada demikian. Karena semua ulama itu menjadi panutan. Maka oleh sebab itu manhajus salaf itu adalah mengambil semua pendapat para sahabat dan para tabi'in. Tidak milih-milih. Tetapi yang dipilih adalah bila ada diskusi antara pendapat-pendapat tersebut, didiskusikan para ulama, baik di sisi kesahihan penisbahannya, ataupun dari pemahamannya, maka boleh-boleh saja dipilih di antara para sahabat seperti umpamanya perbedaan antara pendapat Ibn Abbas dengan Umar bin Khattab dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhum jami'an, yaitu masalah haji yang lebih afdal. Mana lebih afdal, haji ifrad apakah haji tamattu? Nah, itu perbedaan-perbedaan demikian sesuai dengan tinjauan para sahabat, mereka tidak salah. Karena Umar bin Khattab dan Abu Bakar Siddiq Umar bin Khattab radhiyallahu anhum berijtihad, sebelum para ulama, mereka menginginkan agar Baitullah tidak sepi dari orang-orang. Ya, sehingga terus selalu ada orang yang umroh dan haji. Maka diambillah untuk umroh tersendiri perjalanannya, untuk haji tersendiri. Maka mereka demi mengatakan afdolnya haji perut. Ibn Abbas tidak. Ibn Abbas berdasarkan hadis. Di mana Rasulullah mengatakan, ya, kalau seandainya aku la ustaqbal tu mastabar tu mi'amri, la masuk tu haji. Wa la ja'al tu ha'amrah tu. Kalau seandainya aku sebelumnya tidak membawa kambing, ya kalau bawa kiran, ya, ada yang mengatakan kiran, ya, Maka ada yang mengatakan tamattu, ya, sungguhnya aku tidak membawa kambing dari awal dan aku akan jadikan umroh. Sehingga beliau memindahkan jadi haji tamattu. Dan beliau menganjurkan para sahabat untuk tamattu. Nah ini khilaf-khilaf begini. Di antara sahabat, maka para ulama di sini adalah melihat mana yang lebih mendekati sunnah. Bersamaan dengan tetap tidak mengatakan, merendahkan pendapat para sahabat-sahabat tersebut. Nah, kalau dilihat siapa yang pernah membaca kitab Syamsul Tamiyah, beliau tidak hanya menukil pendapat Hanabilah saja, tidak. Dalam kitab Hamawiyah, itu beliau menukil dalam menetapkan istiwa Allah dan ulunya Allah, dan menafsirkan beliau membahas dalam kitab Hamawiyah itu empat sifat. Ulu, istiwa, ma'iyah, wal-qurb, wa nuslimah, nuzul. Karena lima pembahasan ini saling berkait dengan sifat Allah al-ulu. Ada orang mempertentangkan antara ma'iyah dengan ulu. Mempertentangkan antara al-qurb dengan ulu. Nuzul dengan ulu. Bagaimana pula dia ulu, dia nuzul, gitu kan. Nah, beliau bahas. Dan di situ beliau nukil pendapat para sahabat, para tabi'in. Kemudian beliau nukil juga bentuk penyusunannya dari ahli tafsir, ya, ahli hadis, ahli fikih. Dan juga beliau kelompokkan madhab Hanafiyah, madhab Malikiyah, dan pendapat ulama Hanabilah dan Syafi'iyah. Beliau tukil di situ semua. Bahwa di mana ulama-ulama besar umat ini meyakini Allah itu fil'ulu. Ya, fil'ulu. Tetapi orang-orang al-kalam mengatakan merubah kalimat ulu fil-jiha. Allah laysa fil-jiha. Yang maksud mereka, Allah laysa fil'ulu. Tapi kenapa mereka berpindah kepada jiha? Karena mereka kalau katakan menafikan ulu, akan dibantah oleh orang-orang yang hafal Al-Quran. Banyak ratusan ayat menyatakan Allah itu fil'ulu. Maha tinggi dari semua makhluknya. Maka konsep orang-orang ahlul batil selalu merubah-rubah istilah agama dengan istilah-istilah yang mereka pahami, lalu mereka mengatakan demikian. Contoh umpamanya, Allah laisa bijisim. Itu mereka katakan demikian. Tujuannya apa? Untuk mengingkari sifat-sifat fi'liyah dan sifat zatiyah bagi Allah SWT. Dan begitu mereka. Maka oleh sebab itu, Ahlussunnah Jamaah berpegang teguh dengan lafad-lafad sunnah. Istilah-istilah yang ada dalam Al-Quran dan sunnah. Karena bila dipakai lafad-lafad istilah-istilah lain, akan menimbulkan kericuhan, perselisihan dalam memahami maknanya. Berkata Mutarrif ini, Alhamdulillah alladhi minal ilmihi al-jahlu bighairi ma wasafa bi nafsa. Segala puji bagi Allah, bagian dari ilmu itu adalah kebodohan dengan apa yang Allah tidak sifatkan dirinya dengannya. Artinya apa? Tidak membuat-buat, mengarang-arang sesuatu tentang sifat Allah yang Allah tidak pernah sebutkan. Itu bagian dari ilmu. Bila katakan bagian dari ilmu itu adalah kebodohan tentang sesuatu yang Allah tidak sifatkan dirinya dengannya. Kemudian berkata Sihnun, ya, Sihnun dari ulama Malikiyah, ya, tokoh-tokoh ulama Malikiyah. Di kalangan tokoh Sihnun ini mengatakan, minal ilmillahi as-sukutu an ghairi ma wasafa bi nafsa. Bagian dari ilmu tentang Allah adalah diam terhadap apa yang Allah tidak sifatkan dengannya dirinya. Diam. Tidak boleh menyifatkan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak sifatkan dirinya dengan sifat tersebut. Barang siapa menyifatkan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak mensifatkan dirinya dengan sifat tersebut. Dan juga Rasulullah SAW tidak mensifatkan dengan sifat tersebut. Faqad dallah. Sungguh dia telah sesat. Waqala ala Allahi bila ilmin. Sungguh telah berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Apa dasarnya dia mengatakan hal itu? Untuk mengatakan ini adalah sifat Allah, ini nama Allah umpamanya. Taib. Wa min dzalika sani'ul falasifah. Nah, baru diberikan contoh di sini, di antara penamaan orang musyrik al-aqlul fa'al. Mereka menamakan Allah itu al-aqlul fa'al. Dalam kitab-kitab istilah-istilah mereka menyebut Allah al-aqlul fa'al. Kenapa mereka mengatakan al-aqlul fa'al? Karena mereka tidak mengimani tentang adanya zat bagi Allah. Orang falsafah itu di dalam filsafatnya mengatakan awal dari semua makhluk ini adalah satu titik. Titik ini berputar-putar dengan unsur panas di dalamnya, ya, berputar dan berputar semakin besar dan besar-besar, pecah satu titik yang berikutnya. Nah gitu. Sampai 10 titik, 10 ukul mereka katakan. Itu aqlu asyara istilah mereka. Setelah itu berhenti di situ. Yang aneh, kenapa dia berputar lalu pecahnya satu? Kenapa tidak 10 sekaligus? Itu kan apa namanya, takmin. Apa arti takmin? Reka-reka. Itulah yang khurafat. Ya, mereka buat teori-teori reka-reka dari pikiran mereka sendiri. Itulah awal alam ini katanya. Jadi hakikatnya mereka tidak percaya tentang adanya alam ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu istilah mereka aql fa'al atau aql asyara. Lalu orang-orang Islam yang terpengaruh dengan ilmu filsafat mencoba menerjemahkan 10 akal tadi. Mereka katakanlah akal yang paling terakhir itu arasy. Mencoba mencocok-cocok logikan antara istilah filsafat dengan ajaran Islam. Dan itulah yang menghancurkan banyak pemahaman dalam Islam ini. Yaitu mencoba mencocok-cocok logika antara budaya dengan Islam, mencocok logikan antara pahaman ahlul kalam dengan ajaran Islam. Ya, taib. Kemudian, wal mu'tazilah dan orang-orang mu'tazilah yang menjadikan nama Allah yang sifat Allah yang paling spesial itu adalah al-qidam. Dan nama Allah yang paling mereka imani adalah al-qadim. Sedangkan tidak ada nama Allah al-qadim dalam Al-Quran. Ya. Hadza al-ism li ila kauni laysa fi kitabillah fa innahu la yu'addi ma'na. Yani di samping nama al-qadim al-qidam ini ya tidak terdapat sifat dan nama bagi Allah Subhanahu wa taala dan dia juga tidak mencapai makna yang mereka inginkan sebenarnya yang digantungkan dengannya lafaz tersebut. Lafaz syar'i yang ada adalah huwal awwalu wal akhiru. Bukan qadim. Karena qadim itu tidak menunjukkan awal. Baju saya ini udah lama. Kan tidak menunjukkan baju yang pertama saya pakai. Paham itu? Maka tidak mengatakan Allah itu. Maka Allah pilih kalimat dan bahasa yang paling menunjukkan kesempurnaan Allah. Huwal awwal. Maka dalam hadis pun. Wa antal awal laisa qablaka syai'. Engkau lah maha yang pertama tidak ada satupun sebelum engkau. Wa antal akhir laisa ba'daka syai'. Engkau lah maha yang terakhir tidak ada setelahmu. Jadi lafad-lafad yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah itu adalah memiliki makna yang tepat dan akurat. Nah, kalau dirubah-rubah istilahnya, di sini maka terjadi berbagai asumsi-asumsi yang membawa kekeliruan dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Huwal awal. Adalla ala makna al-matlub wa arda li rabb. Ini makna ini lebih cocok untuk menunjukkan makna yang diinginkan dan itu yang diridai Allah SWT. Allah kan pilih namanya huwal awal. Kalau seandainya lafaz qadim itu menunjukkan makna awal, itu Allah sebutkan. Huwal qadimun. Tapi Allah katakan huwal awal wal akhir. Dan ini namanya nama masdud. Nama yang tidak bisa dipisah. Nama untuk kesempurnaannya harus digabung. Karena Allah menggabung penyebutan dalam Al-Quran. Tidak ada disebut huwal awal. Tanpa disebut huwal akhir. Selalu disebut huwal awal, huwal akhir. Ya, itu namanya nama masdud. Maka dalam kaidah nama-nama Allah, nama-nama yang masdud ini tidak boleh dipisah. Dia bagaikan satu nama, karena dengan bergabung kedua ini, muncul kesempurnaan yang luar biasa dari nama tadi. Wal awal wal akhir. Wal awal wal akhir. Baik, huwal zahir wal batin. Karena ini namanya nama al-masdud. Karena tidak terdapat dalam nas ada pemisahan dari nama ini. Baik, kemudian sebaliknya, kalau orang mereka-reka nama dan sifat bagi Allah, demikian. Ada pulaman lam yasif bima wasafi nafsa'ana. Sebaliknya lagi, orang yang tidak mau mensifatkan Allah dengan sifat yang Allah sifatkan dengan dirinya. Atau Rasulullah sifatkan Allah dengan sifat tersebut. Faqad dayya'a wa farrata. Orang ini telah lalai dan menjauhi kebenaran. Ya, wa dhalla wa atala. Sungguh dia sesat dan telah mengingkari kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala an asma'i. Wa ta'ala Allah an asma'ihi telah mengosongkan Allah, menjauhkan Allah, apa namanya, membatalkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang Allah tunjukkan atau yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu kaidah yang pertama. Kaidah pertama adalah yaitu tidak boleh mensifatkan Allah kecuali bila atau menamakan Allah dengan nama kecuali bila terdapat dalam Al-Quran atau Sunnah. Baik. Yang kedua, al-qatu bi'anu laysa bimawasafa bi nafsa aw wasafa rasuluhu tashbihun bi sifatihi bi sifatil khalqihi. Yang kedua adalah memastikan bahwa semua sifat yang Allah sifatkan dengannya dirinya, atau Rasulullah sifatkan dengan sifat tersebut Allah Subhanahu wa taala, sama sekali tidak seperti sifat makhluknya. Laisa fihi tasybihun. Tidak sama sekali ada dalam itu keserupaan dengan sifat makhluk. Setelah beriman, langkah kedua pastikan bahwa semua sifat-sifat Allah tidak sedikit pun mirip dengan sifat makhluk. Ini kaidah yang kedua. Nafyut tasybih. Nah, nafyut tasybih yaqtadi itsbat. Kalau antum mengatakan, ya, karena sempurna itu, nafyut tasybih itu menunjukkan tentang adanya sesuatu. Saya, baju saya tidak seperti baju kamu. Itu ada isbat enggak di dalamnya? Ada isbat enggak? Orang yang berkata itu punya baju atau tidak? Punya, cuma yang dinafikan keserupaan baju saya tidak seperti baju kamu. Kalau dia enggak punya baju, bagaimana dia katakan baju saya enggak seperti baju kamu, dia enggak punya baju? Ketika Allah mengatakan sifat Allah tidak seperti makhluk, berarti Allah punya sifat. Kalau ada yang tidak punya mobil, lo katakan mobil saya tidak mirip mobil kamu. Bohong dia itu. Dia tidak punya mobil. Tidak ada artinya menafikan tasbih. Faham? Jadi semua ayat tanzih bukan ayat ta'til. Orang-orang kalau menjadikan ayat tanzih ayat itu ta'til. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun yang mirip dengan Allah SWT. Tidak ada tandingan bagi Allah SWT. Berarti Allah itu maha sempurna. Kalau dikatakan dia tidak punya sifat, di mana letak kehebatan Allah jadinya kesempurnaan Allah? Sedangkan dia tidak sama sekali juga tidak punya. Berarti makhluk lebih sempurna karena makhluk punya sifat jadinya. Ya kan? Karena Allah mengatakan tidak ada satupun yang setanding dengan Allah, berarti Allah itu maha sempurna dalam sifatnya. Kalau Allah tidak punya sifat, tentu artinya makhluk yang punya sifat dia bisa lebih sempurna dari Allah jadinya. Maka oleh semua ayat menafikan keserupaan artinya menuntut akan ditetapkannya sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi memastikan al-qat'u bahwasanya semua sifat yang Allah sifatkan dirinya dengan sifat tersebut atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifatkan dengannya Allah Subhanahu wa taala yaitu laisa tasybih. Tidak ada di dalamnya keserupaan antara sifat Allah dan sifat makhluk. Dan inilah kedustaan kalau ada orang mengatakan bahwa Ibn Taymiyyah menyerupakan Allah dengan makhluk, Wahabi menyerupakan Allah dengan makhluk, Salafi menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya, kita tantang mereka dalam kitab mana kamu pernah dengar hal itu? Kamu baca dari mana? Tidak ada satupun dalam kitab-kitab yang menjadi pegangan orang-orang Salafi mengatakan Allah seperti makhluk. Mereka hanya mengatakan Allah punya sifat tidak seperti sifat makhluk. Sifat Allah lebih sempurna dari sifat makhluk. Selesai. Kalau mereka katakan istiwa itu, wah, berarti Allah bergantung pada aras. Ya, yang bergantung pada aras siapa yang mengatakan? Kan kamu yang mengatakan. Berarti kamu enggak benar cara logika kamu. Karena kamu melogikakan sifat Allah seperti sifat makhluk. Sehingga kamu katakan Allah butuh kepada aras. Lalu kalau Allah turun ke langit dunia, bagaimana sepertiga malam di sana berbeda dengan ini? Itu kamu pikirkan tentang sifat siapa seperti itu. Kalau makmu turun malam, ya enggak ada di samping ayahmu, ya benar. Kan gitu. Ya kan? Kan tidak mungkin diserupakan Allah dengan sifat makhluk. Nah, begini karena logika mereka pertama itu sudah masuk menyerupakan Allah dengan makhluk. Lalu mereka ingin mengingkari kesalahan paham ini dinafikan di ta'wil. Nah, ta'wilnya juga tasbih lagi. Kalau dia katakan istawa, istaula. Makhluk juga istaula. Makhluk juga istaula, bahkan istaula lebih banyak pada sifat makhluk. Karena istaula itu artinya apa? Merebut kekuasaan dari orang lain. Itu istaula artinya. Istaula itu merebut kekuasaan sesuatu dari orang lain. Itu istaula maksudnya. Ya? Kalau itu Allah merebut aras dari siapa? Sebelum Allah beristiwa atas aras, baru setelah itu Allah istaula atas aras, lalu aras ini sebelum di tangan siapa? Ya? Maka jadi logika mereka itu yang membuat mereka jadi rancu dalam memahami nama dan sifat Allah. Sebenarnya telah berlalu dijelaskan tentang ungkapan Nu'aim Muhammad. Siapa Nu'aim Muhammad ini? Guru Imam Bukhari. Jadi bukan Ibn Taymiyyah ya. Sedikit-sedikit kan mengatakan orang-orang salafi itu hanya pendapat Ibn Taymiyyah saja yang dipegang gitu kan. Barangkali mereka tidak pernah baca kitab-kitab yang dibaca oleh orang salafi. Padahal yang disebut itu perkataan sahabat, perkataan tabi'in, para ulama-ulama, ahli hadis. Apa kata Imam Nu'aim Muhammad? Man syabbaha Allah bi khalqihi kafara. Orang yang mengatakan Allah seperti makhluk, kafir dia. Wa man jahada syai'an min wasafa bi nafsa kafara. Orang yang mengingkari sesuatu dari apa yang Allah sifatkan dirinya dengannya juga kafir. Menyerupakan Allah dengan makhluk juga kafir. Mengingkari sifat-sifat Allah juga kafir. Kenapa bisa? Ya kalau Allah katakan, antum katakan Allah seperti makhluk, jelas di situ. Berarti Allah itu kurang. Karena sifat makhluk banyak kekurangannya. Kalau kamu mengatakan Allah tidak punya sifat, berarti kamu mendustakan Allah dan mendustakan Al-Quran. Di situ sisi kekufurannya. Taib. Walaisa fima wasafallahu bihi nafsa au wasafahu bihi rasulu tashbihun au tamthilun. Tiadalah tentang sifat yang Allah sifatkan dengannya dirinya atau disifatkan oleh Rasulullah SAW. Terdapat di dalamnya tashbih atau tamthil. Menyifatkan Allah dengan sifat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran atau disifatkan oleh Rasulullah SAW itu bukan tashbih dan bukan tamthil. Ya, laisa fihi tashbihun wal tamtsil, itu bukan tashbih dan tamtsil. Wa bisabab tafriq fi hadzal asl, menyebabkan kelalaian dalam memahami dasar ini, dalla kullu man ta'ifatain mu'attilah, dalla kullu min ta'ifatai al mu'attilati min ta'ifati al mu'attilati wal musyabbihati. Kelalaian dalam memahami dasar ini, sesatlah dua kelompok, yaitu orang mu'attilah dan orang musyabbihah. Mu'attilah ada orang-orang yang mengingkari sifat Allah. Musyabbihah orang menyerupakan sifat Allah dan sifat makhluk. Id ya'taqad al-jami' anna fi ma wasafa li nafsa aw wasafa li rasul tashbihan. Karena kedua-duanya itu dasarnya meyakini bahwa apa yang Allah sifatkan dengannya dirinya atau Rasul salah sifatkan dengannya Allah SWT, tashbih. Kan orang takwil pertamanya apa dia? Tashbih. Kalau enggak ada tashbih, kenapa dia takwil? Dia katakan, kalau kita katakan tangan Allah punya tangan, berarti Allah kita sifatkan dengan makhluk. Tangan makhluk ada jari, ada gini-gini gitu kan. Dia bicara tentang tangan makhluk. Lalu dia ingin menafikan makna tashbih itu dipindah kepada tak. Katakan kudrat. Lah, makhluk punya kudrat enggak? Punya kudrat enggak makhluk? Punya kudrat. Lah, gimana lagi? Tashbih juga jadinya. Kemana kamu lari? Oh, kalau dikatakan kudrat Allah lebih sempurna daripada kudrat makhluk. Lah, kenapa lo belok-belok aja bilang saja tadi tangan Allah lebih sempurna daripada tangan? Tidak seperti tangan? Selesai. Karena ujungnya tetap akan kembali kepada pemahaman salaf mereka. Harus. Maka diumpamakan oleh ulama ketika ditanya mana telingamu, dia katakan di sini. Padahal gampang aja megang di sini. Ya kan? Antum lihat enggak? Ya, megang HP telinganya gatal. Saya megang HP dikepeng gini. Kan orang bingung, kenapa ya? Kan tangan di sini kosong, kenapa enggak? Ini hanya garuk gitu. Nah, itulah perumpamaan orang-orang ahli kalam. Karena kalau ditakwil, kemana kamu mau takwil? Apa kamu takwil? Akan terdapat di situ juga ada sifat makhluk. Pamannya ar-rahmah ditakwil oleh mereka iratul khair. Makhluk juga punya irada. Kalau kamu katakan beda antara yang ada makhluk, ya beda antara rahmatnya Allah dan rahmat makhluk. Kasih sayang Allah dan kasih makhluk. Ya, gampang dari awal sebenarnya. Ya kan? Taib. Kemudian, fama fanafal mu'atilah wa awalu madalla alaihi nusus. Sehingga mu'atilah menta'wil dan mengingkari apa yang ditunjukkan oleh nusus-nusus dari sifat. Nusus-nusus sifat yang terdapat dalamnya sifat Allah. Dan orang musyabihah di mumusalatiyah menyerupakan sifat Allah dan sifat makhluk. Itulah kekeliruan dua kelompok tersebut. Faedah yang ketiga adalah qatu'at tam'i an idraki kaifiyati sifatillahi subhana. Nah, memutus keinginan untuk mengetahui bagaimana bentuk hakikat sifat Allah. Jadi yang dinafikan di sini apa? Kaifiyah, bukan wujud sifat. Kita tidak tahu bentuk tangan Allah, ya enggak tahu. Bagaimana turunnya Allah? Dia enggak tahu. Kenapa Allah tidak beritahu tentang bagaimana Allah itu turun? Bagaimana Allah itu beristiwa? Allah tidak beritahu. Allah hanya beritahu kepada manusia bahwa dia beristiwa di atas arasy. Ya? Jadi tidak dipertanyakan bagaimana istiwa Allah. Kalau ditanya bagaimana istiwa Allah, Allah tidak menceritakan bagaimana dia beristiwa. Bagaimana Allah turun? Allah tidak menceritakan, Rasulullah SAW tidak menceritakan juga bagaimana Allah bentuknya tuh turun. Itu kaifiyah. Yaitu, maka ketika Imam Malik itu ditanya, wal kaifu majhul. Kaif tidak diketahui. Bukan kaif tidak ada. Kaifiyah sifat Allah itu ada. Siapa yang tahu? Hanya Allah. Makhluk tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disebut wal kaifu majhul. Bukan ma'dum. Kalau ma'dum tidak punya kaifiyah. Tapi majhul tidak diketahui oleh makhluk. Semua sifat punya kaifiyah. Iya. Tapi sifat Allah, kaifiyah sifat Allah tidak ada yang tahu. Bagaimana bisa percaya kita dengan sesuatu yang tidak tahu kaifiyahnya? Sekarang ditanya. Kamu percaya punya nyawa enggak kamu? Apa bentuk nyawamu? Ruh. Yasaluna ka'ani ruh kulli ruh min amri rabbi. Tahu enggak kehakat ruh? Apa bentuknya warnanya? Hijau, kuning, merah, kelabu? Kuning, biru? Panjang, pendek, bulat, lonjong, segi empat, segi tiga. Ada yang tahu enggak bentuk ruh? Enggak ada. Maka ini dicontohkan oleh Syekh Sulaiman dalam kitab beliau Tadmuriyah. Bahwa tidak tahu kaifiyah tentang sesuatu bukan berarti tidak adanya sesuatu itu. Tahu enggak? Angin ada, terasa. Apa bentuknya? Apa bentuk angin? Jadi bukan berarti sesuatu tidak ada karena Allah beritahu tentang keadaannya, tapi tidak mengetahui tentang kaifiyah bentuknya. Allah tidak tahu. Sama juga ketika Allah beritahu kita di surga ada susu, ada madu, ada bermacam bentuk kenipan, pisang, mangga. Apakah sama madu di dunia dengan madu di akhirat? Enggak sama. Apa bentuknya? Rasanya? Di sini hanya kesamaan nama saja, tapi hakikat berbeda. Maka Ibn Abbas menyebutkan laisa fid dunya mimma fil jannah illa asma. Tidak ada di dunia ini dari apa-apa yang ada di dalam surga kecuali nama saja yang sama. Ya kan? Begitulah bidadari dengan wanita dunia. Bidadari di surga enggak pernah kentut. Hah? Enggak pernah ingus, enggak pernah ngorok kalau tidur, ya kan? Berbeda dengan bidadari di dunia. Ya kan? Kalau bangun tidur antum pasti apa namanya? Ngeri-ngeri lewat kadang-kadang kan? Rambutnya acakan gitu. Baik. Jadi itu kaidah yang ketiga. Maka isbat bila tamsil. Menetapkan sifat Allah tanpa diserupakan dengan sifat makhluk. Tanzih bila ta'til. Sifat Allah tidak seperti sifat makhluk, jangan sampai diingkari. Allah punya sifat. Ya. Tanzih bila ta'til. Kemudian, wa kullu man hawala idraku dzalika kharila darbi min at-tasybih. Siapa yang mencoba-coba mencari kaifiyah, hakikat sifat Allah, dia akan jatuh ke dalam tamsil atau tasbih. Nah, tidak bisa. Karena untuk mengetahui hakikat sesuatu itu, tiga hal. Ima kita melihat zatnya, baru kita katakan, oh bentuknya panjang, pendek, bulat. Baru setelah kita mali, ada enggak melihat zat Allah? Enggak ada. Yang kedua, ada contoh yang sama mirip. Ya, pena saya seperti pena ini, baru diketahui karena ada contoh mirip. Ada enggak yang mirip dengan Allah? Tidak. Yang ketiga, adanya berita, kabar sadiq yang menceritakan begini-begini sifat Allah. Sekarang tidak ada. Bagaimana kita akan bicara begini bentuknya sifat-sifat Allah, hakikat sifat Allah? Tidak ada yang tahu. Allah hanya memberitahu dia punya sifat. Nah. Kaidah yang keempat adalah al-qawlu fi ba'd sifat taqawlu fi ba'd akhar. Nah. Mengimani sebagian sifat seperti mengimani sebagian yang lain. Ini bantahan bagi orang Qullabiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Kenapa? Karena mereka mengimani sebagian sifat dan mengingkari sifat yang lain. Terutama sifat ma'ani yang mereka sebut. Tujuh sifat. Hayat, kudrat, iradat, ilmu, basar, sama kalam. Walaupun kalam berbeda lagi dengan al-sunnah nanti. Mereka katakan makna kalam itu ada syekh, ya, kalamullah apa namanya? Syai'un wahid la yatajazza. Jadi tidak huruf, tidak dengan lafaz, tidak dengan saut, mereka nafikan semua. Maka mereka mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Ahlul kalam semuanya mengatakan Al-Qur'an makhluk. Mereka yang mengatakan kalamul Allah menurut Asy'ariyah dan Maturidiyah dan Qulabiyah, kalamun nafs syai'un wahid la yatajazza. Yang mereka katakan kalamullah itu kalamun nafs. Al-Qur'an menurut mereka bukan kalamul Allah tapi adalah ibarah an kalamillah, bukan kalamullah. Mereka katakan ibarah an kalamillah. Oh hikayah an kalamillah, bukan kalamullah. Ya. Jadi yang keempat, mengimani sebagian sifat seperti mengimani bagian lain. Kamu percaya dengan Allah Maha Mendengar? Iya. Lalu kenapa kita percaya dengan istiwa Allah? Oh, situ tasbih. Kenapa tasbih? Kalau kita katakan Allah itu beristiwa, berarti seperti makhluk dia beristiwa. Lah kenapa ketika kamu mengatakan Allah mendengar, kamu tidak demikian pikirannya? Kalau kita katakan Allah mendengar, makhluk juga mendengar, berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Kan sama itu konsepnya. Kalau ketika kamu mengatakan Allah, kudrat Allah, hayatullah, sam'ullah, wa basarullah, sifat-sifat ini tidak serupa dengan makhluk, begitu pula dengan sifat-sifat yang lainnya. Jangan dibeda-bedakan. Itu yang dimaksud di sini. Dengan kelalaian memahami hal ini, sehingga sesatlah sebagian orang yang menetapkan sebagian sifat dan menafikan sebagian yang lainnya. Dan ketika tidak ada perbedaan antara apa yang mereka nafikan dan apa yang mereka tetapkan, tidak ada perbedaan sebetulnya. Kalau dikatakan Allah mendengar, makhluk juga mendengar. Itu gimana? Oh, enggak sama dengan Allah makhluk. Nah, demikian juga ketika kamu mengimani nuzul Allah, istiwa Allah, dan segala sifat-sifat yang lainnya yang kamu nafikan itu. Kalau tidak ada tasbih di sini, sama dengan sini juga enggak tasbih. Kenapa harus di sini tasbih, di sana tidak? Kalau kamu katakan istiwa Allah itu tasbih, maka mengatakan Allah Maha Mendengar juga tasbih. Kenapa? Makhluk juga mendengar. Taib. Itulah farqa baina ma asbathu wa ma asbathu wa qaul fihi ma wahid. Tidak ada perbedaan apa yang mereka tetapkan, apa yang menafikan. Karena pemahaman dalam memahami ini satu bab, satu sama, ya. Demikian pula dalam memahami nama-nama Allah. Faedah yang kelima adalah al-kalam fi sifat far'an kalam fi dzat. Nah, ini juga sebetulnya untuk membantah al-kalam itu dua halnya sudah terbantah sebenarnya. Ya, ringkas semua kaidah ini, al-qaulu fi sifat ka qaulu fi dzat. Mengimani sifat seperti mengimani zat Allah. Maksudnya apa? Allah punya zat enggak? Baik, seperti zat makhluk? Hah? Tidak. Demikian Allah punya sifat? Tidak seperti sifat? Gampang. Allah punya zat? Iya. Sama dengan zat makhluk? Tidak. Maka Allah juga punya sifat? Tidak seperti sifat? Itu ringkasnya, kaidahnya gampang. Karena setiap sifat sesuai dengan zat masing-masing. Semuanya pada makhluk saja, walaupun sama nama sifat, tidak serupa bentuknya. Maka telinga kucing tidak sama dengan telinga gajah. Dengan telinga kuali, beda. Ya kan? Sangat berbeda. Sayap ayam, sayap nyamuk, sayap kapal terbang, beda. Sayap kapal terbang tidak gerak-gerak. Coba kalau gerak-gerak, teriak semua penumpangnya. Sayap nyamuk, kecil. Tapi berisik di telinga. Ya, ngamuk-ngamuk itu kan. Kalau di asrama ada nyamuk itu kan. Ya nyanyi di telinga. Hilang lagi. Terus datang lagi. Kan, itu. Kecil. Tapi suaranya menyakitkan. Lebih keras dari suara sayap pesawat. Sayap nyamuk itu. Ya kan? Jadi jangan tergambar setiap sama nama. Mesti sama hakikat. Tidak. Sesuai dengan sifat masing-masing sesuai dengan zat masing-masing. Zat Allah maha sempurna, demikian pula sifat Allah maha sempurna. Tidak sedikit pun seperti sifat makhluk. Semua yang kamu tanyakan, yang tergambar di benakmu, bagaimana dan bagaimana, yang kamu tanya itu yang ada pada makhluk atau yang ada pada zat Allah? Kan kamu bertanya itu karena kamu melihat pada makhluk. Semua yang ditanyakan lawazim sifat makhluk. Dan semua lawazim sifat makhluk tidak mungkin ditetapkan lawazimnya pada sifat Allah. Gitu. Seperti lawazim konsekuensi-konsekuensi mengatakan kalau Allah di atas aras, apakah aras lebih kecil atau lebih besar? Apakah Allah bagaimana? Ditanyakan semua. Itu kan kamu logika kan seperti yang terbayang pada makhluk. Di situ kelirunya. Nah, itu yang tidak boleh kaifiyah, itu namanya masuk pada bagian kaifiyah. Fa idza kana ma'luman an sifat rabbil alamin azza wa jalla inma huwa itsbat wujud. Kalau sudah diketahui bahwa mengimani adanya zat Allah Subhanahu wa taala adalah mengakui adanya, la itsbat kaifiyah, bukan mengetahui bagaimana bentuknya. Fakadzalika itsbat sifati, demikian pula menetapkan sifat Allah, hanya itsbat wujud, yaitu menetapkan Allah punya sifat, bukan menetapkan mengetahui bentuk-bentuk rinci dari kaifiyah hakikat sifat Allah. Faedah ke-6, berpegang teguh dengan lafaz-lafaz syar'i, baik dalam menafikan maupun isbat. Nah, harus. Jadi istilah yang dipakai harus istilah syar'i. Jangan istilah-istilah yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, karena akan membawakan polemik. Dan abstain, tawakuf. Ya, abstain artinya. Tidak mengambil, tidak menolak sifat-sifat atau lafaz-lafaz yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Seperti lafaz apa? Jisim. Allah punya jisim apa tidak? Allah tahayyus apa tidak? Allah fi jiha atau tidak? Allah fil makan atau tidak? Nah, kan itu kan istilah-istilah yang di mana dalam Al-Quran tidak ada penetapannya dan penafian bagi Allah. Karena kalau dinafikan atau ditetapkan menjadi keliru. Contoh ketika bicara masalah Allah fil ulu. Allah fil makan. Iya, di mana makannya? Fil ulu. Jadi kalimat makan ini memberi makna yang meragukan, membawa polemik. Allah laisa fil makan. Apa maksudnya Allah laisa fil makan? Laisa fil makan makhluk. Sahih. Tetapi laisa fil makan, jika masuk makan itu fi'ul laisa fil ulu, kalau ini bertentangan dengan dalil-dalil syar'i, maka oleh sebab itu tidak digunakan namanya lafaz-lafaz yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Karena akan membawa pemahaman yang ambigu. Ya, laisa fil makan. Apa maksud dengan makan? Laisa fil makan makhluk. Ya Allah, tidak ada bercampur zat yang zat makhluk. Benar. Tapi laisa fil makan maksud laisa fil ulu, menafikan ketinggian Allah di atas semua makhluk, bertentangan dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahayyus, terkungkung, jiha, itu kan bahasa ini dipakai oleh ahlul kalam untuk mengelabui orang awam. Laisa fil jiha. Sehingga orang mendengar dapat menafsirkan sesuai persepsi masing-masing. Agar mereka tidak didebat. Dan itu konsepnya ahlul bidah. Semua ahlul bidah pasti memakai istilah ambigu. Ya. Perayaan-perayaan kematian mereka namakan dengan istilah yang ada syar'i. Padahal istilahnya syar'i tidak demikian maknanya. Penafsiran bagi mereka berbeda. Gitu. Acara-acara goyang dangdut mereka namakan dengan selawatan. Dan joget jaipong dinamakan selawatan. Gimana itu? Nyanyi-nyanyi dinamakan selawatan. Supaya apa? Untuk menarik. Kalau diadakan konser dangdut namanya, gak ada tarik. Kenapa? Karena yang hadir nyanyinya juga gak bagus. Suaranya juga lempeng gitu ya. Kalau selawatan kan enak. Ada suara nuansa menarik. Gitulah caranya. Jadi diberikan nama-nama untuk talbis. Membuat orang diingkari. Masa kamu larang orang selawat? Salah kamu. Ya, ibaratnya seperti ular berkepala belut. Mau diambil, mau dimakan. Ada sebagian kepalanya belut, badannya ular. Mau dia buang, tapi kasihan ini ya, kayak belut, boleh dimakan. Mau dimakan, ekornya ular, gimana? Bingung kan tuh? Nah, itulah bid'ah. Karena syubhat, meragukan, membingungkan. Maka oleh sebab itu, demi selamat dari istilah-istilah ini, kembalikan kepada istilah syar'i saja. Aman, tidak perlu perdebatan. Tidak perlu dikatakan Allah fil makan, enggak. Katakan Allah fil ulu. Ada dalilnya, nas seperti itu. Ya. Kemudian, bila ada orang menggunakan kalimat itu, maka yustafsal an muradi. Ya, ditanya apa maksudmu demikian. Jika dimaksud dengan makna yang benar, maka ditukar lafadznya dengan lafadz syar'i. Jika dimaksud makna yang batil, ditolak makna dan lafadznya. Gitu. Berkata Syaikh Islam Taimiyah, yang wajib melihat, untuk dilihat dalam bab ini, itu asma' sifat, yaitu fama asbatal wa rasuluh asbatnau. Apa yang Allah tetapkan dan Rasul tetapkan, ya, itu wajib kita tetapkan. Apa yang Allah nafikan dan Rasul nafikan, maka harus kita nafikan. Wa alfaz allati wada biha an-nas ya'tasimu biha fil isbat wa nafi. Lafaz-lafaz yang terdapat dalam nas-nas, dalam dalil-dalil, itu adalah tempat menyelamatkan diri kita untuk bernafik dalam pegang menetapkan atau menafikan. Harus ada dalilnya dan sesuai dengan bahasa syar'i itu. Panusbitu ma'asbatahu nusus. Maka kita tetapkan apa yang ditetapkan oleh nas dari lafaz-lafaz dan makna. Dan kita nafikan apa yang dinafikan oleh nusus-nusus, oleh dalil-dalil, dari lafaz dan makna. Ada pun lafaz-lafaz yang manusia berselisih dalam menggunakannya, yang dibuat oleh orang-orang mutaakhirin seperti lafaz jisim, jauhar, mutahayyiz, jiha, dan lain-lainnya. Fala tutlak nafyan wala itbatan. Tidak bisa dinafikan, juga tidak bisa ditetapkan. Karena kalau dinafikan, jangan-jangan maknanya hak. Kalau ditetapkan, jangan-jangan maknanya apa? Batil. Itu yang kita sebutkan tadi, seperti ular berkepala belut. Nah, hatta yudhar fi maqsudi qa'ilaha, baru diketahui apa maksud orang-orangnya. Jika dia memaksud dengan makna arada nafi wal isbat, makna sahihat, jika yang dimaksud lafaz-lafaz itu makna yang benar, bahwanya Allah laisa fil jihad, ya, maksudnya adalah Allah tidak berada pada jihad makhluk. Maknanya benar enggak? Nah, maka jangan digunakan kalimat jihad, karena akan menimbulkan asumsi yang lain. Sebaik katakan Allah fil ulu. Ya. Allah fil makan? Jawabnya bingung. Allah fil makan tergambar berarti makan Allah bertempat di suatu, terkungkung di suatu-suatu. Maka menafikan Allah fil makan. Baik. Kalau menafikan Allah fil makan masuk tempat ulu, batil jadinya, karena Allah bersifat maha tinggi di atas semua makhluk. Maka oleh sebab itu istilah-istilah makan, jiha, jisim, a'rad, jauhar, itu istilah yang dipakai oleh ahlul kalam dalam menggunakan argumentasi-argumentasi ketika mengingkari nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh wala adil ila hadzal alfat mubtada', tidak boleh digunakan lafaz-lafaz yang dibuat-buat, ya. Walakin yambagi ayu abar anhu bi alfazin nusus, dan mesti digunakan alfat yang terdapat dalam dalil-dalil. Ya. Alfat mujmalah. Ini disebut juga alfat mujmalah. Alfat mujmalah itu adalah lafaz-lafaz yang tadi, ambigu tadi. Bisa bermakna benar, bisa makna batil. Baik. Ma'akara'in tubayin murad biha. Harus ada korina-korina. Apa yang dimaksud dengan lafaz itu? Walhaja mitlu ayyakun al-khitab. Nah, boleh digunakan ini pengecualian. Bila butuh untuk disampaikan lafaz-lafaz itu, yaitu bila berbicara dengan orang yang tidak bisa memahami apa yang kita sampaikan kecuali dengan istilah itu. Ya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang beriman menggunakan lafaz ambigu itu. Sebagaimana wala taqulu ra'ina wa qulu zurna. Karena ra'ina ini memiliki dua makna. Bisa artinya tunggu kami, perhatikan kami, bisa berarti apa? Celakalah kamu. Mendoakan keburukan. Orang-orang Yahudi mengatakan kepada Rasulullah SAW, ra'ina, ra'ina maksud mereka bukan ra'ina, perhatikan kami, tunggu kami, dengarkan kami. Tapi maksud mereka adalah kebinasaan atasmu. Maka Allah beri orang beriman, jangan tiru-tiru itu. Karena lafaz itu digunakan untuk mencela Rasulullah oleh orang Yahudi. Wala taqulu ra'ina wa qulu zurna. Ini kaidahnya, tidak boleh, maka oleh sebab itu orang-orang ahlu sunnah tidak menggunakan lafaz-lafaz yang mujmalah. Jadi kontan, terus terang. Dan ahlu bid'ah selalu menyembunyikan maksudnya di belakang lafaz-lafaz itu. Supaya apa? Biar bisa mereka berkilah dan bersilat lidah. Itu tujuannya. Jika disalahkan di sini, dia balik ke sini. Seperti belut tadi. Ya, pegang kepalanya, lepas, ya, ngelincir ke ekornya dia. Ahlu bid'ah itu memang seperti belut. Licik dan licin. Ya, maka caranya untuk membuat kelicikan, dia gunakan kalimat-kalimat yang bisa multi tafsir. Nah, itu. Ditambah di sini, dia kata, "Wah, saya maksudnya begini." gitu. Disalahkan di sini, enggak, begini. Nah, itu al-bid'ah. Kemudian wa ma idaru labiha ma'nal batil, jika masuk makna yang salah, makna yang batil, maka tidak boleh digunakan, ya. Wa in jama'a baina haqq wa batil, jika terkumpul di dalam kalafat itu ada makna yang benar, ada makna yang batil, maka asbatal haqq, diambil yang benar, wa abtal batil, ditolak yang batilnya. Tetapi tetap penggunaan kalimat-kalimat yang mujmalah, yang ambigu-ambigu begitu, tetap perlu diperhatikan maksud orang mengucapkannya. Jika maksudnya benar, dipindahkan ke lafaz istilah yang syar'i. Ini adalah berapa kaidah terpenting dalam memahami nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tafadhal adzan. Apakah benar jika ditetapkan Allah di arasy, maka akan batal dua ayat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai. Justru ayat ini tidak membatalkan, menguatkan gitu. Justru mendukung tentang ayat ulu. Allah fil beristiwa di atas arasy tidak seperti istiwanya makhluk. Justru ayat ini menetapkan sifat bagi Allah. Semua sifat Allah laisa kamitsli syai. Semua dalam semua sifat Allah tidak seperti makhluk. Sudah selesai. Yang dinafikan di sini keserupaan. Kalau Allah tidak punya sifat, tentu dikatakan laisa lahu sifat. Kenapa harus nafikan perumpamaan keserupaan? Tadi sudah kita katakan menafikan keserupaan itu menunjukkan tentang adanya yang ditetapkan. Kalau Allah tidak punya sifat, tentu dikatakan laisa kamitslihi syai. Aslan Allah tidak memang tidak mirip dengan makhluk karena dia tidak punya sifat pemain. Tapi cuman karena makhluk akan tersalah ketika mendengar ayat-ayat pemain tentang sifat Allah, maka Allah nafikan laisa kamitslihi syai. Sifat-sifat Allah tersebut tidak seperti sifat makhluk. Bagaimana cara kita membantah meluruskan kepada orang yang mengatakan jika Allah setia sepertiga malam turun ke langit dunia, lalu kapan dia naik ke aras, sedangkan di dunia ini waktu berbeda-beda? Itu kalau kamu yang turun. Kamu bicara dengan kaifiah seperti turunnya makhluk. Ya kan? Seperti makhluk. Jangankan Allah subhanahu wa ta'ala, Jibril saja betapa cepatnya melewati jarak ketika membawa wahyu dari Allah Berapa detik dia kata para Rasulullah SAW? Jangan ditanya, itu makhluk Allah. Kok kamu mikir bahwa Allah turun? Kamu tidak mikirkan, kamu harus tahu bagaimana. Enggak. Yang disuruh situ adalah diimani. Maka tadi tidak ditanyakan kaifianya. Kalau makhluk iya, turun di sana, ya dia tidak ada seperti turun dari loteng ketiga atau loteng pertama. Kalau turun loteng ketiga dengan loteng pertama, iya itu makhluk iya. Makhluk terkungkung dengan waktu dan tempat. Kalau seandainya hal itu bertentangan, sebenarnya telah kita jawab, tentulah orang-orang musyrikin pertama kali membantah Al-Quran. Tentulah orang ahli kitab pertama sekali mengetawakan Rasulullah SAW. Ini Muhammad bawa ayat berantakan ini. Tuhannya katanya turun ke langit, terus juga istiwa di aras. Karena orang-orang dulu enggak berbicara tentang kaifiyah. Karena dia yakin sifat Allah tidak seperti sifat sudah. Enggak mereka pikirkan ke sana. Ya. Karena tidak akan mungkin Allah itu diukur sifat-sifatnya dengan sifat makhluk. Ana pernah melihat seseorang yang kebal akan senjata tajam dan atas apa? Atas pengakuannya bahwa dia memiliki kodam. Apakah jin bisa menjadikan seseorang menjadi kebal? Ya, bisa saja. Cuman yang terjadi pada penukang-tukang sihir Fir'aun dan para tukang sihir yang ada di dunia ini banyak sekarang. Kebal-kebal gitu. Ya. Tapi kalau dibawa ke medan jihad, kebal enggak dia? Nah, orang Yahudi yang banyak ahli sihir, ya, tidak ada mereka yang mampu ketika menghadapi pedang orang beriman. Ya kan? Orang-orang kebal di situ, antum, ya, baca aja bismillah. Bismillah layudhu ma'asmi syekh. Penggal lehernya. Ya. Gitu. Mau dicoba enggak ya? Bilang saya. Mau dicoba enggak saya? Gitu. Buat perjanjian. Bahwa jika lehernya kepotong, tidak berhak nuntut dia. Gitu. Sama dengan alam beraja tapak suci, budi suci apalagi itu. Itu kan kalau di bantal gitu kan, jarak jauh gitu kan. Itu kenapa? Karena kan disyaratkan, kalau antum mukul, harus dalam emosi kan gitu enggak? Pernah ikut itu enggak? Ada yang ikut itu enggak? Saya enggak ikut, saya pernah nonton. Jadi, waktu itu berapa kali saya tonton? Terus setelah itu saya dengar sopir ada yang ikut itu, dia dipukul di terminal. Bapak belur. Loh kemana ilmu kemarin dia latihan kayaknya bisa nonton orang. Tapi bapak belur dipukul orang di terminal. Dia sopir di antara yang ikut itu. Kalau ada ilmu lebih dari itu, tapi tahulah sahabat lebih dahulu. Ngapain dikejar-kejar orang kafir Quraisy? Dorong begini, udah. Mental. Siapa yang lebih sempurna mengamalkan Al-Quran dan Sunnah dari para sahabat? Ya kan? Rasulullah SAW sudah berjihad saja, luka belum. Makanya, pernah kita sebutkan kan, ketika Abu Thur menyebutkan pada murid-murid, jika engkau melihat seorang berjalan di atas air, melenggang di atas air dia. Ya, pala tataru bihi. Jangan kalian tertipu. Hatta tu'aridu amalu ala sunnah. Sampai kalian, apa, ukur amalannya, sesuai enggak dengan sunnah Rasulullah SAW. Kata Imam Syafi'i, lafat kasar, kurang itu. Kasar, masih kurang. Hatta walau tara fil hawa, walaupun dia terbang di udara. Jangan kamu percaya itu wali lebih dahulu sampai kamu lihat amalannya. Sesuai enggak dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah benar bahwa Imam Ahmad melihat Allah dari dalam mimpinya? Para riwayat para salafus saleh melihat Allah dalam mimpi. Banyak riwayat-riwayat demikian dari para salafus saleh. Tapi ru'ya manamiyah laisa ru'ya basariyah. Melihat dalam mimpi tidak sama dengan melihat dalam kenyataan, berbeda. Tidak akan sama. Makanya para ulama sebagian menyebutkan ru'yatul fi manam ala qadri iman wa yaqin. Sesuai dengan keimanan keyakinan orang itu. Ya. Semakin tinggi imannya dia akan semakin berbeda melihat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti dia dapat melihat semua zat Allah, tidak. Sebagaimana nanti di dalam surga, orang-orang beriman akan melihat Allah. Tapi bukan berarti mereka dapat melihat sisi semua zat Allah, tidak. Ya. Di antara seperti contoh di dunia sekarang, antum melihat langit ya? Tapi antum melihat semua sisi langit? Hah? Itu makhluk, apalagi Allah yang maha besar. Jadi berbeda antara ru'ya manamia dan ru'ya basari. Ru'ya yang langsung. Beda sangat, tidak akan beda. Tidak akan sama ru'ya manamia dengan melihat Allah di surga, tidak akan sama. Gitu. Apakah At-Tayyib, As-Sittir, As-Suktur termasuk nama Allah? Wallahu alam. Ya. As-Sittir terdapat dalam hadis, ada yang mensahihkan hadis tersebut. Ya. Apa yang dimaksud dengan alul hadis wal athar, dan apakah ada perseteruan antara al hadis dan fuqaha, karena kebanyakan fuqaha bermudah-mudahan khilafiyah. Baik. Al hadis wal athar, orang-orang yang lu mempelajari dan mengistimbat hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Ihtimam dengan itu. Ta'aluman wa amalan wa ta'liman. Ya, betul-betul setiap langkah dan pemahaman yang dia miliki, dia memiliki dasar dari Al-Quran dan Sunnah. Asar, asar bisa berarti umum. Asar semua yang diriwayatkan dari para sahabat dan juga dari Rasulullah bisa berarti umum. Ada yang masukkan asar juga hadis saja. Al-Asar karena mereka berpegang dengan pandangan para sahabat. Memahami Al-Quran Sunnah sesuai dengan riwayat asar yang diriwayatkan dari para sahabat. Disebut mereka Al-Asar. Apakah ada persatuan antara fuqaha? Sebagian fuqaha memang. Karena banyak Al-Asar itu fuqaha. Mulai dari Imam Malik, Imam Abu Syafi'i, Imam Ahmad itu Al-Asar semua. Kecuali Imam Abu Hanifah yang kena dengan Ahlul Ra'yi. Karena Imam Hanifah itu banyak sekali memakai kias. Terkena dengan Ahlul Ra'yi. Jadi kalau dalam kitab-kitab fikih disebut Ahlul Ra'yi, itu dimaksud adalah fuqaha akufa. Murid-muridnya Imam Abi Hanifah. Kebanyakan. Tapi bukan berarti tidak ada ulama hadis di kalangan ulama Hanafiyah. Bukan. Ya. Cuman awalnya terkenal istilah fuqaha akufa itu dengan Ahlul Ra'yi. Itu kalau dalam bahasa fuqaha. Kalau dalam bahasa Ahlul Ra'yi dalam kitab-kitab akidah, itu Ahlul Bid'ah. Ya. Itu ahlul bid'ah. Kalau dalam kitab fuqaha, umumnya dimaksud biasanya, atau dalam kitab syarah hadis, umumnya kadang-kadang dimaksud adalah fuqaha. Jika bicara masalah hukum. Tapi bila bicara masalah akidah bid'ah, ahlul ra'yi, itu dah ahlul bid'ah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.